Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyat a'malina. Mayyadihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Siapa yang hafal bait syairnya dari awal? Siapa yang hafal? Aiman. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Inna ahna aishatin qadaituha zahabat ladzatuha wal ismu hal. Siapa lagi? Jidni hafal enggak? Wal ismu hal. Aywa. Siapa lagi yang hafal? Eris. Fatah. Ayo belajar. Siapa lagi? Tayyib, qala al-imam Abu Hafs Umar Ibn al-Wardi rahimahullah. Ayam dekat, terlalu jauh, kurang dekat. Oh ya, sekarang yang di sini sudah. Inna ahna aishatin qadaituha atau qadaitaha zahabat ladzatuha wal ismu hal. Artikan. Artikan zid. Aywa. Inna ahna itu aslinya itu inna ahna ah. Jadi itu isim tafdil. Hani'an. Yang paling atau yang kenikmatan. Yang paling bahagia. Hani'an lak, kebahagiaan bagimu. Jadi aslinya itu inna ahna ah. Aisyatin. Sesungguhnya yang sebahagia-bahagianya kehidupan. Qadaitaha, yang engkau lalui. Zahabat ladzatuha, mana khabarnya inna? Zakaria mana? Inna ahna. Ahna sebagai isimnya. Wahuwa mudhaf. Aisyatin mudhaf ilaih. Qadaituha atau qadaitaha. Apa irabnya jumlah qadaitaha? Khabar dari? Nah, yuk diartikan gimana artinya? Sesungguhnya sebahagianya kehidupan yang engkau jalani, kelezatannya sudah pergi dan dosanya masih tersisa. Ayo, mana khabarnya inna? Jumlah fi'il dan fa'il, yaitu zahabat ladzatuha. Kalau jumlah qadaitaha atau qadaituha, ini i'rabnya apa? Sebagai na'at bagi isyatin. Kan artinya yang sesungguhnya sebahagia-bahagianya kehidupan yang sudah kamu jalani. Kenapa itu? Atau apa yang diberitakan? Semua itu sudah hilang, kelezatannya sudah berlalu, dan dosanya masih tersisa, masih mengakar, masih menempel. Faham? Jadi setiap bait yang sudah kita lalui, usahakan harus faham i'rabnya, faham, benar-benar faham. Fali ayyami shiba najmun afal. Apa i'rabnya najmun? Apa, Jak? Mubtada muakhir. Jadi gitu, harus faham i'rabnya. Ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi, bahwasannya senikmat apapun dosa yang pernah kita lalui, seindah apapun, sebahagia apapun kehidupan yang sudah kita jalani, apabila itu maksiat, maka kelezatannya sudah hilang dan dosanya masih tersisa. Tapi kalau itu sesuatu yang mubah, maka hanya hilang kelezatannya dan dosanya insya Allah tidak ada, karena itu adalah perkara yang mubah. Jadi wal ithmu hal, ini adalah bagi sesuatu yang maksiat. Tidak semua keindahan di dunia ini adalah maksiat. Banyak sekali keindahan-keindahan yang mubah. Banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan, keindahan kehidupan dunia ini yang mubah. Jadi wal ithmu hal, ini adalah apabila ahna Aisyah tadi berupa sebuah kemaksiatan. Dan ini adalah nasihat yang amat dalam. Seenak apapun sesuatu, kalau ujung-ujungnya itu enggak enak, tetap enggak enak. Seenak apapun, senikmat apapun, seindah apapun, kalau berujung derita, ini pasti yang tersisa, pasti yang terasa itu deritanya. Karena sesuatu itu akan diingat akhirnya. Perkara yang berat, perkara yang sulit, tapi kalau ujungnya itu indah, maka akan indah. Faham? Kamu kerja keras, capek, tapi ketika dapat gaji, langsung hilang capeknya, langsung habis. Langsung habis, siapa jawab langsung habis tadi? Buat apa, Jar? Langsung hilang capeknya. Kamu seharian kerja penuh. Kemudian penuh derita. Setelah itu dapat kenikmatan, maka akan hilang rasa sakit, rasa deritanya tadi. Sebaliknya, kalau kamu seharian berada dalam kenikmatan, dalam keindahan, dalam keenakan, kemudian setelah itu akan dihukum, akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan rasa sakit. Siapa yang mau? Pasti yang tersisa apa? Rasa sakitnya. Karena itu, ini adalah nasihat yang amat dalam dari Al-Imam Ibnul Wardi, bahwasanya segala sesuatu seindah apapun, apabila itu nanti akan menyisakan siksa, menyisakan derita, maka itu tidak mengenakkan. Kamu habis dikasih makan banyak, setelah itu dipukuli, mana yang terasa? Apakah nikmatnya makanan yang kau telan tadi itu masih terasa ketika kamu dipukuli? Sudah enggak terasa lagi. Demikian juga indahnya kehidupan ini. Kalau ujung-ujungnya nanti adalah neraka, apa gunanya? Jadi apa gunanya seluruh kenikmatan? Apa gunanya seluruh kebahagiaan bila nanti ujung-ujungnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti akan didatangkan dengan penduduk dunia yang paling bahagia, bi annami ahli dunia, yang paling senang, yang paling enak hidupnya di dunia ini. Semuanya serba keturutan. Pokoknya paling orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling indah, orang yang paling nikmat hidupnya. Baru setelah itu sekali saja dicelup di neraka, hilang semua. Lupa semua. Segala dan seluruh kenikmatan tadi. Ditanya oleh Allah, "Ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun?" Enggak pernah ya Allah. Padahal seumur hidupnya dalam kenikmatan, satu celupan saja. Celup di neraka saja, sekali saja, hilang semua. Jadi enggak ada gunanya seluruh kehidupan seumur hidup, mulai dari bayi, balita sampai mati, berada dalam kenikmatan, tapi ujung-ujungnya adalah siksa. Ini enggak ada gunanya. Sekali celupan di neraka saja sudah cukup. Sudah lebih dari cukup untuk menghilangkan dan menghapus seluruh nikmat itu tadi. Sebaliknya akan didatangkan dengan orang penduduk bumi yang paling sengsara. Tapi dia adalah seorang mukmin, di dunianya paling melarat seumur hidupnya, mulai dari bayi sampai mati hidupnya melarat. Hidupnya sengsara. Sekali menginjak di surga saja lupa semua. Segala kesusahan dan kepedihan dan kesengsaraan yang ada yang ia alami seumur hidupnya di dunia, sekali menginjakkan di surga langsung lupa. Wahai fulan, apakah kamu di dunia pernah melarat? Oh, enggak pernah ya Allah, enggak pernah. Karena saking nikmatnya. Karena itu enggak ada gunanya sebuah kenikmatan, sebuah keindahan apabila berujung dengan kesengsaraan. Demikian juga akan terasa ringan sebuah kesengsaraan apabila nanti berujung dengan nikmat, berujung dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat yang amat dalam agar seseorang itu berpikir kemana atau apa ujung dari perbuatannya. Apakah itu nikmat ataukah itu azab? Sungguh apabila itu adalah azab, maka tidak ada gunanya segala kenikmatan. Karena sekali celup di neraka saja sudah cukup untuk menghilangkan seluruh ingatan dari nikmatnya kehidupan ini. Di dunianya enak, memiliki harta bertriliun-triliun, beli apa saja mampu, beli pulau mampu. Segala kenikmatan dijalani, semua kemauan dituruti. Wah, nikmat sekali hidupnya, seumur hidup, mulai dari kecil sampai mati. Tapi ketika di akhirat, sekali saja dicelup, baru dicelup. Yukmasu wamsatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru dicelup sekali saja di neraka, langsung lupa semuanya. Seperti kita tadi, habis dikasih makan enak, disuruh makan segalanya, setelah itu dipukuli. Apakah masih, kira-kira masih teringat gak nikmatnya makanan tadi? Gak teringat. Karena itu inna ahna aisyatin qadaitaha zahabat ladzatuha wal ismu hal. Ini kalau yang berujung dosa, enggak ada gunanya enak sesaat, tapi azabnya terus-menerus berujung dengan berakhir dengan al ism, berakhir dengan al azab. Ini enggak ada gunanya. Karena itu al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan agar sudah jangan terlalu hanyut di dalam kenikmatan, di dalam masa lalu. Sesungguhnya kehidupan yang paling bahagia yang pernah engkau jalani, semua itu sudah hilang lezatnya. Dan dosanya masih tersisa. Dan ini sebagai peringatan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini seluruhnya adalah fana. Segala keindahan akan layu. Segala kenikmatan akan hilang. Segala kebahagiaan akan berakhir kepada kematian. Karena itu enggak ada yang abadi di dunia ini. Kamu memilih wanita yang cantik menjadi istrimu, suatu saat ia akan menua. Kamu memilih harta yang banyak, suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Karena itu enggak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanyalah al-baqiyatus sholihat, adalah amalan-amalan yang soleh, itulah yang kekal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, kedudukan, materi, wanita yang menghiasi dunia ini semuanya akan pergi. Semuanya akan meninggalkanmu, semuanya fana. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan seseorang. Apabila baik, maka berbahagialah. Dan apabila itu buruk, maka celakalah. Karena itu dikatakan dhahabat ladzatuha. Enggak ada di dunia ini yang kelezatannya itu abadi. Tidak ada di dunia ini kelezatannya yang kekal. Semuanya fana. Dhahabat ladzatuha wal ithmu hal. Qala Syekh Yahya hafizahullah, ay ayyuhal mukhatab, ayyuhal mudhnib, undur ila alladziina qadaw 'aysyatahum fi rawadin ma'al ma'asi, kaifa dhahabat hayatuhum. Wahai seorang yang diajak bicara, wahai seorang yang pendosa, lihatlah kepada orang-orang yang mereka itu menghabiskan umurnya di dalam bergelimang bersama maksiat, fi rawadin, rawad itu adalah al-kathir, bergelimang bersama dengan maksiat. Kaifa dhahabat hayatuhum, bagaimana kehidupan mereka berlalu. Wa baqiyatid dzunubu alaihim, tapi dosa-dosa masih tersisa di dalam catatan, buku catatan para malaika. Enaknya sudah habis, tapi catatan dosa masih senantiasa tertera di dalam buku-buku para malaika. Qala ta'ala kam taraku min jannati wa uyun, Allah mengkisahkan dari kaum yang mereka itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kam taraku min jannati wa uyun, betapa banyak mereka semuanya hancur meninggalkan taman-taman dan juga mata air, mata air. Siapa yang mewarisi? Ditinggal begitu saja. Wa zuru'i wa maqamin karim, tanaman-tanaman semua itu dibiarkan, ditinggal pergi oleh orangnya, orangnya diazab, tanamannya masih. Wa na'matin kanu fiha faqihin, demikian juga segala kenikmatan yang dahulu mereka itu bersenang-senang di dalamnya. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu ma kanu mundharin. Wa qala ta'ala wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Demikian juga Allah berfirman, dan Allah membuat suatu permisalan sebuah desa, kanat aminah, yang dahulunya aman tentram, mutmainnah, sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rizkinya itu datang di setiap waktu, panen melimpah, semua kebutuhan tercukupi desa tersebut. Fakafarat bi anumillah, tapi penduduk desanya setelah itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allah, maka Allah pun mengganti, merasakan, mencicipi mereka libasal ju' dengan kelaparan, wal khauf dengan ketakutan, bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan mereka. Ujung-ujungnya itu sebagaimana dalam ayat pertama tadi, enggak ada gunanya banyaknya tanaman, banyaknya mata air, banyaknya harta, ditinggal semua. Ujung-ujungnya adalah kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nganggur semua hartanya tadi. Demikian juga sebuah desa yang awalnya hidup tentram dalam kebahagiaan, setelah itu kufur dengan nikmat Allah, maka Allah pun mengazab mereka. Sudah lupa semua akhirnya. Enggak terasa lagi, sudah lupa mereka akan kenikmatan dan ketentraman yang dahulunya mereka rasakan. Wa qala inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Musa. Sebagian ulama mengatakan termasuk dari kerabatnya Musa. Itu Qarun. Fabagha alaihim, maka Qarun berbuat bagi terhadap mereka melampaui batas. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan Qarun itu dari perbendaharaan yang ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya saja latanu bil usbati ulil quwah, memberikan usbah kesulitan bagi orang-orang yang kuat. Kunci-kuncinya saja dipikul oleh orang-orang kuat, ini keberatan. Ini baru kuncinya, belum hartanya. Apa ujungnya? Fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Enggak ada gunanya seluruh perbendaharaan tadi, kunci yang kunci-kuncinya sampai memberatkan orang-orang kuat. Enggak ada gunanya ketika semuanya ditenggelamkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, Allah mau menjadikan kaum itu bahagia dulu. Hatta idza farihu bima utu, dilos dulu sama Allah Subhanahu wa taala, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka lalai, wes senang. Setelah itu baru dihabisi. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami menyiksa, menghabisi mereka secara baghtah, secara tiba-tiba, begitu saja. Faidahum mublisun, maka tiba-tiba saja mereka pun merasa mublis, merasa sial, merasa takut. Fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu enggak ada gunanya apabila semua itu harus berujung dengan kesengsaraan, berujung dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fala tanbahir bima yahsulu minal aish alladzi anta fihi, maka kamu jangan terlena dengan apa yang kamu jalani dari kehidupan. Wattakhid min husadan lil akhirah, dan jadikanlah semua itu adalah bekal untuk menyeberang ke negeri akhirat. Wa hadzal aishul ladzi anta fihi mahmakana fahuwa zailun, dan kehidupan ini yang kamu jalani, yang kamu berada di dalamnya, mahmakan, apapun yang terjadi di situ, seenak apapun, seindah apapun, fahuwa zail, maka dia akan hilang, suatu saat akan sirna. Zail itu sirna. Karena itu Al-Imam Ibnul Wardi mengatakan, inna ahna aishatin kodaitaha zahabat ladzatuha, semuanya, semua kelezatannya akan pergi, akan hilang, akan sirna. Wal ithmu hal, tapi dosanya masih terus tersisa. Ini adalah nasihat yang amat dalam dari seorang imam ini, agar seseorang berpikir dan merenung dari segala perbuatannya, segala keadaannya, semuanya ujung dari kehidupannya adalah mati. Untuk apa? Kesombongan kita enggak berguna. Kecongkakan kita di muka bumi ini enggak berguna. Ketampanan kita enggak berguna. Harta kita enggak berguna, nasab kita enggak berguna, semuanya akan sama. Rumahnya semuanya adalah perut bumi. Ketika engkau terbujur kaku di dalam perut bumi, begitu gelap, begitu dingin, semua yang kau miliki di dunia ini tidak ada gunanya kecuali amalan soleh. Karena itu hendaknya seseorang benar-benar di setiap kelalaiannya ia terus berusaha untuk mengingat-ingat bahwasanya ujung dan akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Maka janganlah seseorang terlalu terlena. Kenapa saya katakan terlalu? Karena semua dari kita pasti terlena. Tapi mbok yo jadi orang itu ya sadar, ada sadarnya, ada kalanya seorang itu sadar, tidak terus menerus terlena dalam kehidupan ini. Selesai kita dari bait yang ketiga. Kita menginjak pada bait yang keempat. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah wadrukil ghadata la tahfal biha tumsi fi izzin rafi'in wa tujal. Nasihat berikutnya dari al-Imam Ibnu al-Wardi adalah wadrukil ghadata, tinggalkanlah. Ghadah itu adalah wanita cantik. Lagi-lagi wanita cantik lagi. Diulang-ulang terus oleh al-Imam Ibnu al-Wardi karena betapa bahayanya masalah ini. Watrukil ghadata. Al-ghadah adalah imra'atun na'imatun layyinatun bayyinatul ghaid. Yaitu benar-benar molek. Ghaid itu adalah benar-benar rupawan. Karena itu dikatakan ghadah dari kalimat ghaid. Dia bayyinatul ghaid, benar-benar memiliki bentuk yang sempurna. Watrukil ghadata, tinggalkanlah para wanita-wanita cantik. La tahfal biha. Jumlah la tahfal biha ini adalah sebagai jumlah tafsiriyah. Maknanya jangan kamu terlalu heboh. Jangan terlalu menjadi pengagum. Para wanita-wanita cantik, jangan terlalu kagum. Bukan suruh ninggalkan kemudian sudah. Jadi punya istri cantik kemudian dipegat, dicerai, tidak. Maksudnya la tahfal biha. Ini adalah jumlah tafsiriyah. Maksudnya suruh meninggalkan itu apa? Jangan terlalu heboh, jangan terlalu kagum, jangan terlalu terlena. Hafal itu adalah merayakan, haflah, perayaan. Jadi terlalu merayakan sekali, terlalu kagum, terlalu heboh, terlalu terusik pikirannya hanya gara-gara seorang wanita cantik. La tahfal biha. Intinya jangan heboh lah, pokoknya jangan heboh. Tumsi fi izzin rafi'in wa tujal. Tumsi di sini fi'il apa? Isim atau fi'il? Jidni, selangganan pokoknya jidni. Apa jid? Fi'il apa? Mudhari. Marfu'un? Majzumun. Kenapa majzum? Jawab apa? Jawab? Jawab amr. Jawab amr. Ono atau jawab nahi? Tumsi fi izin engkau amsaita, engkau akan menjadi berubah, terangkat di dalam ketinggian. Fi izin engkau akan mulia, rafiin tinggi, watujal dan engkau akan dimuliakan. Ini adalah nasihat yang keempat dari al-Imam Ibnu al-Wardi agar seseorang jangan terlalu heboh dengan wanita cantik. Baik itu didapati atau enggak didapati. Kalau yang belum mendapati ya jangan terlalu sudah, enggak usah kamu cari-cari, enggak usah kamu itu mendamba-damba. Dan kalau yang sudah dapat wis, jangan terlalu tersibukkan dengan wanita cantik. Supaya apa? Tumsi fi izin, engkau akan menjadi seorang yang mulia. Watujal dan engkau akan dimuliakan. Karena laki-laki yang suka heboh dengan hanya seorang wanita saja, maka ia hidupnya akan terbelenggu. Ia tidak menjadi seorang laki-laki yang merdeka. Ia menjadi hamba, hambanya wanita, pemuja wanita gitu loh. Karena itu seorang laki-laki yang iz, yang mulia, yang memiliki harga diri yang tinggi adalah laki-laki yang tidak, yang bukan seorang pemuja wanita. Karena kalau ia heboh terlalu memuja wanita, maka hidupnya akan habis hanya untuk hal itu. Terlalu mengagungkan, terlalu memuja-muja dan memuji para wanita-wanita cantik, maka ia akan sebaliknya, ia akan selalu di dalam kehinaan. Kalau orang laki-laki dibawahi oleh wanita, maka hidupnya akan selalu berada di dalam kehinaan. Padahal laki-laki itu dikatakan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memimpin wanita. Lah kalau kamu terlalu heboh, kamu terlalu memuja-muja, baik itu istrimu maupun istri orang lain, maka kamu akan dibawahi, sehingga kamu menjadi seorang yang lemah, seorang yang rendah. Padahal laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi ini Al-Imam Ibn Wardi ingin mengembalikan tabiat kita sebagai seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Lah kalau kamu terlalu memuja wanita, ya kamu jadi enggak jadi pemimpinnya, malah jadi budaknya. Qala wal ghadatu, qala Syekh Yahya hafizahullah, al ghadatu qalu al mar'atul jamilah. Al ghada, mereka mengatakan, para syurah banyak yang mengatakan bahwasanya al ghada maksudnya adalah al mar'ah al jamilah. Kalau dilihat di kamus memang itu al ghada. Saya lihat di kamus tadi, imra'atun na'imatun layyinatun bayyinatul ghaib. Qala in qasada bidzalika zina fawadihun annahu ma'siyatun minal ma'asi. Kalau kata Syekh, ya kalau yang dimaksud ini adalah maksudnya adalah zina, maka jelas disuruh untuk meninggalkan karena itu adalah maksiat. Wa in qasada bidzalika adamal fitnati bil halal fawadihun aidho. Tapi kalau yang dimaksud oleh Imam Ibnu Wardi adalah wanita cantik itu adalah istrinya sendiri, sesuatu yang halal, maka ini juga jelas. Jadi walaupun kamu punya istri yang cantik, kamu itu jangan heboh dengan dia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menjadikan lalai kalian apa harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian. Ini kemarin saya sebutkan dalam khutbah faedahnya, didahulukan amwal daripada aulad dalam bab seperti ini adalah karena manusia kebanyakannya terlena oleh harta lebih sering, lebih banyak daripada terlena oleh anak-anaknya. An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Baik itu adalah dari rumahnya, kendaraannya, uangnya, istrinya, anaknya, apabila semua itu menjadikan ia lalai dari berbuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilarang. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, itu ada musuh bagi kamu sendiri. Kalau amwalukum mauladukum fitnah, tapi kalau ini inna min, sebagian, sebagian dari istrimu, sebagian dari anakmu adalah adu, adalah musuh. Kadang istri itu justru menjadi musuh sendiri, anak justru menjadi musuh. Dari sisi apa? Mereka menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah musuh. Jadi kenapa dikatakan oleh Allah sebagai musuh? Karena mereka kadangkala menjauhkan kita dari Allah, menyibukkan kita dari Allah, sehingga kita lebih menuruti mereka daripada menuruti Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian keadaan. Wa qala ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang amat besar. Ini bahayanya heboh dengan apa saja? Heboh dengan istri, heboh dengan anak, heboh dengan kendaraan, heboh dengan rumah, heboh dengan apa saja, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Intinya dia menjadi pemujanya. Dan ini termasuk mahabbah yang apabila melampaui batas akan menjadi syirik. Ini bahayanya. Fala syakka anna katsiran minan nas futina an tariqi zaujatihi. Kata Syekh, ya, tidak diragukan lagi, banyak sekali manusia yang terfitnah disebabkan istrinya, melalui istrinya. Ihtafala biha katsiran fa abadathu anil istiqamah, terlalu heboh, terlalu memuja, terlalu mencintai istrinya sehingga istrinya tadi menjauhkannya dia dari istiqamah. Dirayu-rayu oleh istrinya untuk berbuat jelek, mau. Dirayu-rayu istrinya untuk berbuat permusuhan, kedengkian, mau. Akhirnya istrinya yang menjadikan dia jatuh dalam perbuatan dosa, menjauhi istiqomah gara-gara istrinya. Apalagi kalau istri yang cantik, maka seorang akan kalah, benar-benar kalah. Wal mithalu ala dzalik, contoh atas yang demikian itu adalah Imran ibn Hittan. Ada seorang namanya Imran ibn Hittan di zaman tabi'in. Beliau Imran ibn Hittan awalnya dulu adalah ulama, muridnya Aisyah, muridnya Ibn Abbas, muridnya Abu Musa al-Ash'ari. Dulu adalah imam besar. Tapi gara-gara memuja seorang wanita, yaitu istrinya sendiri, wanita tersebut dari kalangan Khawarij, dan dia bilang, ya wes saya nikahi wanita ini biar tak ajak ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak keluarkan dari Khawarij. Maka dia enggak jadi mengeluarkan istrinya, tapi dia malah diseret dari sunnah kepada fikrah Khawarij. Jadi niatnya itu, wes tak selam, biar ke sini, tak selamatkan wanita itu. Kasihan, cantik-cantik kok khawariji. Akhirnya bukannya dia menyelamatkan, malah dia dihancurkan. Imran ibn Hittan dulu itu kebetulan orangnya jelek. Ini kata para ulama seperti itu. Imran ibn Hittan itu memang fisiknya memang kebetulan dia adalah seorang yang jelek. Nikah sama wanita cantik, cantik sekali. Istrinya sangat cantik sekali. Pada suatu hari istrinya bilang gini, kita berdua ini di surga. Loh kok bisa, katanya. Ya iya wong, kamu dapat istri cantik kayak aku, kamu bersyukur. Dan aku dapat suami jelek kayak kamu, saya sabar. Jadi kita sama-sama dapat pahala, katanya. Kamu dapat pahala syukur, kamu seneng, kamu bersyukur punya istri cantik. Saya mendapatkan ujian, dapat suami jelek, saya juga sabar. Maka kita berdua di surga. Jadi begitu kan masih juga enggak marah. Imran ibn Hittan dulu adalah seorang ulama, dulu adalah seorang yang thiqah, diambil hadisnya oleh para ulama. Tapi gara-gara terfitnah oleh istrinya sehingga ia terseret kepada madhab khawariji. Sababu inhirafihi zaujatuhu, kata Syekh Yahya, sebab ia melenceng dari agamanya adalah istrinya sendiri. Qad futina biha, ia terfitnah dengan seorang istri tersebut. Wal jamilatu tuftinu akthar, apalagi kalau istri itu cantik, ia akan memfitnah lebih banyak. Jadi kalau istrinya itu semakin cantik, maka semakin menfitnah, semakin membawa fitnah. Kana ala khair, dulu Imran ibn Hittan itu bagus. Fatazawwaja bitilkal mar'ah, tapi setelah ia menikah dengan wanita tersebut, min ajli an yaruddaha an fikrihal khariji, tujuan awalnya itu adalah untuk supaya menyelamatkan wanita tadi dari pemikiran khawarij. Waraddatsu ilal fikril khawariji, tapi hasilnya ujung-ujungnya malah Imran ibn Hittan malah diseret kepada fikrah khawarij. Wa ba'da dhalika sara yahju Ali ibn Abi Thalib, setelah itu enggak tanggung-tanggung, jadi khawarij tulen, jadi khawariji tulen. Jadi bukan kok sekedar ikatan suami takut istri, enggak, tapi malah dia benar-benar getol di dalam pemikiran khawarij tersebut. Sampai-sampai ia mengejek Ali bin Abi Thalib, wa yamdahu qatila Aliin radhiyallahu anhu, dan ia memuji-muji pembunuhnya Ali. Imran ibn Hittan adalah seorang syair, seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang memiliki hadis, dan dia juga seorang penyair. Di dalam syairnya ia memuji pembunuhnya Ali. Jadi pembunuhnya Ali dari kalangan Khawarij dipuji-puji oleh Imran bin Hattan. Siapa pembunuhnya Ali? Abdurrahman ibn Muljam. Temuljim. Ini yang membunuh Ali namanya Abdurrahman ibn Muljim. Seorang yang benar-benar pintar juga. Khawarij itu zaman dahulu pintar-pintar. Ibadahnya Masya Allah. Bacaan Qur'annya Masya Allah. Tapi Khawarij. Kata Rasulullah seperti itu. Sholat kalian sama sholat mereka kalah. Bacaan kalian sama bacaan mereka kalah. Jadi Abdurrahman ibn Muljim dulu adalah seorang yang mukri, benar-benar sampai pengajar Al-Quran sampai dipakai oleh Umar bin Khattab. Ketika diminta oleh sebagian sahabat, aku tolong kirim seorang yang pintar baca Al-Quran. Akhirnya dikirim Abdurrahman ibn Muljim ini. Tapi ujung-ujungnya membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, pembunuhnya Ali ini dipuji-puji oleh Imran ibn Hittan. Wa yakulu ya darbatan mintakiyin ma'arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana inni la'adkuruhu yauman fa'ahsibuhu arqal bariyati indallahi mizana. Ini syairnya Imran ibn Hittan memuji-muji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Duhai, satu tusukan dari seorang yang bertakwa, katanya. Ya dorbatan min takiyin, dari seorang yang bertakwa. Jadi orang yang membunuh Ali malah dikatakan bertakwa oleh siapa? Imran ibn Hittan. Ma arada biha, tidaklah ia menginginkan dengan pembunuhan tadi. Illa liyabluwa, kecuali biar dia sampai. Min zil arsyi ridwana, kecuali ia mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membunuh Ali, kata Imran ibn Hittan, ini justru malah mencari keridhaan Allah. Inilah kuru yauman, aku mengingatnya pada suatu hari, dan aku mengiranya arqal bariyah, dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ini pembunuh Ali malah sampai dipuji-puji oleh Imran ibn Hittan setinggi itu. Padahal membunuh seorang dari kalangan sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang diberitakan, diberi kabar gembira dengan surga, yang membunuh malah dipuji-puji oleh Imran ibn Hittan. Padahal dulu Imran ibn Hittan adalah seorang ulama, seorang ahli hadis. Bahkan sampai ketika ia masih Khawarij pun masih ada sebagian ulama jarh wa ta'dil yang memujinya. Katanya Khawarij yang paling sahih hadisnya adalah Imran bin Hittan. Karena memang pada dasarnya orangnya adalah tsiqah. Seorang yang meriwayatkan hadis dari Aisyah, dari Abu Musa al-Ash'ari, tapi gara-gara seorang wanita tadi akhirnya hancur semua kehidupannya, keselamatannya dunia akhirat. Akhirnya dipertaruhkan gara-gara seorang wanita cantik. Ini hanya satu dari berjuta-juta contoh di dunia ini yang hancur gara-gara istrinya. Terlalu memuja-muja, terlalu mencintai, maka menggeser cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu cinta itu harus diberikan yang terbesar adalah kepada Allah. Tatkala Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak, lama berdoa untuk meminta seorang anak. Ketika lahir Ismail, apa yang Allah lakukan? Allah menguji cintanya Nabi Ibrahim. Ini cinta kepada anaknya ini jangan-jangan menggeser cintaku kepada cintanya kepadaku. Akhirnya diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian cinta namanya. Disuruh menyembelih sebagai bukti apakah lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah. Dan ternyata Nabi Ibrahim berhasil membuktikan cintanya kepada Allah tak tergoyahkan sehingga ia mendapat julukan kekasihnya Allah. Anaknya saja rela disembelih demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya ujian. Itu hanya ujian dari Allah. Karena itu apabila seseorang cintanya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kerabatnya, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada saudara-saudaranya lebih besar daripada cintanya kepada Allah, maka ini sangatlah berbahaya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul tunkahul mar'atu li arba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi gara-gara empat. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Wali hasabiha, wali diniha, karena hasab, karena nasabnya yang bagus, dan karena agamanya. Tapi apa kata Rasulullah ketika menyebutkan empat ini? Pakai sighah majhul, tungkah. Wanita itu rata-rata dinikahi gara-gara itu. Tapi kalau nasihat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama yang bagus, niscaya kedua tanganmu akan menjadi bahagia. Engkau akan tentram hidupmu dengan wanita yang memiliki agama yang baik. Wa hadza wasiyatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wasiat dari Rasulullah. Yuflihu man akhadha biha, akan beruntung orang yang mau mengambil wasiatnya Rasulullah tadi. Walladzi ma ya'khudhu biha, dan orang yang enggak mau mengambil wasiatnya Rasulullah, yanaluhu kistuhu bisababil bu'di an hadhil wasiyah, akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ia menjauhi wasiatnya Rasulullah tadi. Fa idza tazawwaja imra'atan ghadatan min ajli jamaliha ma yadri illa wa hiya tatabajjahu alaihi. Apabila seseorang menikah dengan wanita yang cantik gara-gara hanya karena kecantikannya, enggak memedulikan agamanya, tidak tahu tiba-tiba saja wanita tadi merasa tatabajjah, memamerkan diri kepada dia, berbangga kepada suaminya. Taqulu ma akhad ma akhadatka illa ana wa tawadatu min ajlik. Kamu tidaklah tidak bisa mengambil kamu kecuali karena kecantikan saya. Kamu nikah menikahi saya karena kecantikan saya, dan saya pun rela yang demikian itu. Jadi mayak gitu loh, mayak-mayak. Istri yang cantik kadang-kadang mayak. Merasa, karena merasa ia cantik, akhirnya kamu dikucilkan. Betapa banyak yang korban perasaan gara-gara itu, merana hidupnya. Belum lagi nanti derita-derita yang lain gara-gara istrinya yang tidak memiliki agama, hanya memiliki rupa yang cantik. Belum lagi nanti masalah cemburu. Korban, pokoknya berkorban perasaan. Siang malam korban perasaan. Kemana-mana marah, kemana-mana hawanya pengen kelahi, pengen bertengkar. Dihantui rasa cemburu, dihantui rasa takut. Akhirnya gak jadi hamba Allah, akhirnya jadi hamba istrinya. Kemana-mana istrinya minta shopping, minta ini. Ini kata saya nanti. Akhirnya ia menurut. Gara-gara punya istri yang cantik, ia takut kehilangan. Sehingga ia bukan lagi menjadi hambanya Allah, tapi menjadi hamba istrinya. Wa aidon qatub idu anil istiqamah. Dan juga kadang istri yang cantik akan menjadikannya jauh dari istiqamah. Tarotan turi durihlah, ada kalanya nanti minta, bang ayo dong tamasya, ayo dong piknik. Turi durihlah, minta piknik. Wa tarotan turi dumasorih, ada kalanya minta uang belanja nambah. Ini kok kerja cuma dapat 100 ribu, wah gak ada gunanya, saya cantik-cantik cuma dikasih uang 100 ribu. Minta tasorif, minta masorif, minta uang belanjaan banyak. Watara dan turidu mudilatin judud, ada kalanya nanti minta model-model baru, keluar sepatu model baru, minta, bang sepatu ini keluar lagi model baru, ada jubah, ada baju model baru, minta lagi. Mudilat, ini adalah bahasa Inggris yang diarabkan model. mudilatin, judut. Ada kalanya nanti minta model baru, pakaian model baru, pegel akhirnya, suaminya akhirnya apa? Sampai tua gitu wajahnya, gara-gara capek nuruti istrinya yang cantik tadi. Fitnat fitnatun yusallituhallahu alaih, fitnah pokoknya kata Syekh ya, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki tersebut, li'annahu ma akhadha biwasiyati Rasulillah, karena dia enggak salahnya sendiri, enggak mengambil wasiatnya Rasulullah, min haitsu dhadiddin, di mana Rasulullah mewasiatkan untuk mengambil yang memiliki agama, ma dhafar wa jannabat dhafar, dia enggak jadi untung, bahkan dia jauh dari kata untung. Dan ini disaksikan bahwasanya orang yang memiliki istri yang cantik, dia akan hidupnya akan capek. Diobat abidna bujune. Wa intazawwajaha min ajli maliha, sama kalau menikahi istri tadi gara-gara hartanya juga, mata dri illa wa hiya taftahiru alaihi bi maliha, tiba-tiba enggak, kamu enggak tahu tiba-tiba saja ia membanggakan diri dengan hartanya. Wa yusallituhallahu alaihi min janibil mal, dan Allah menyiksanya dari sisi harta. Walawihtajat ila ina'in min aniyatiha kulla yaumin takulu lakaha anta takulu fil ina haqi, tiap hari setiap kamu makan di bejananya, dia langsung apa? Mengundat-ngundat, itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Mengungkit-ungkit, lu kamu makan piringku, kamu pakai kasurku, kamu makan berasku, matek kamu. Tiap hari begitu kan? Mentang-mentang istrimu kaya, kamu tiap hari begitu kan? Ini rumahku, ini berasku, ini piringku. Sana kamu. Ya, teler kamu. Taqulu lakaha anta taqulu fil inai haqqi wa bainal hini wal akhir wa hiya tahanjamu. Ini bahasa Yaman. Itu hanjim alai. Kata hanjamu aslinya. Hanjamah. Berlagak. Wahyatahan jamu alaika bi inai hadzak, ia berlagak menyombongkan bejananya kepadamu, fadlan min antakuna tu'tik, boro-boro mau mengasih autukrimuk, atau memuliakan kamu. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, padahal Allah mengatakan laki-laki itu memimpin wanita. Jadi bahaya, pokoknya kalau kamu menikahi wanita itu di atasmu, ini rawan kamu itu direndahkan. Baik itu dari sisi ketampanan wajah. Kalau kamu jelek ya jangan cari istri cantik-cantik. Kalau kamu miskin jangan cari istri yang kaya-kaya. Nanti akan kamu akan dihanjamah. Karena itu pilihlah istri yang memiliki agama, biar semua itu tadi tidak terjadi. Sudah terlalu larut, tapi pembahasannya masih panjang. Intinya tadi nasihatnya lima miluardi, jangan terlalu heboh dengan wanita yang cantik, karena wanita cantik itu akan merugikan. Dan ini ikhwan sudah pasti, karena di dunia ini gak ada pilihan tanpa resiko. Kamu kalau milih yang cantik ya benar enak, benar bangga, benar seneng, tapi ada resikonya. Di dunia ini seperti itu. Di dunia ini gak ada pilihan tanpa resiko. Kamu milih apa saja, pasti ada resikonya. Wong durian saja yang begitu enaknya saja harus beresiko apa? Kulitnya yang tajam-tajam. Pasti ada resikonya. Gak ada di dunia ini pilihan tanpa resiko. Karena itu pintar-pintarlah dalam memilih dan menimbang antara maslahat. Kamu milih malas-malasan ya enak. Nyantai memang hidupmu. Tapi ya kamu akhirnya malas, gak pintar. Kamu kalau milih belajar capek, ya iya capek, tapi kamu jadi pinter, ada resikonya. Setiap pilihan di dunia ini pasti memiliki resiko. Apakah seorang memilih resiko yang ajil atau yang ajil? ibadah capek, ya ada capeknya, tapi ada resikonya, yaitu surga. Demikian juga maksiat, ya benar enak, tapi ada resikonya, yaitu neraka. Jadi semua pilihan ini tidak lepas dari resiko, tinggal seorang itu milih. Seperti ini, milih cantik, atau milih harta, atau milih agama. Semua itu ada konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan resikonya. Jadi seseorang hendaknya pintar-pintar menimbang dan menimang antara masoleh. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.